orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dianjurkan memperbanyak solawat kepada beliau sebanyak mungkin, sesering mungkin, kapan saja, di mana saja, kecuali di tempat yang tidak layak. Sambil jongkok atau duduk di WC ya jangan solawat. Sambil ngeden gak boleh. Tapi di luar itu dianjurkan. Jadi dianjurkan sebanyak mungkin, sesering mungkin membaca salawat kepada Nabi SAW. Terutama kapan? Malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyak. Walaupun kita begitu kuat menekankan memperbanyak sholawat dan kita sering mengamalkan sholawat, cuma bedanya kita tidak ceceleuweungan di masjidnya. Tahu ceceleuweungan? Teriak-teriak di masjid melalui pengeras suara. Enggak gitu sholawat kita masing-masing. Tapi ada aja yang menuduh kita anti sholawat ya. Padahal sholat sangat dianjurkan. Dan salah satu keutamaannya, siapa yang bersholawat kepada Nabi SAW, malaikat akan bersholawat juga kepada dia. Salawat kita kepada Nabi SAW adalah mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat malaikat kepada kita, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Diterangkan dalam salah satu hadis diterima dari Amir bin Rabi'ah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min muslimin yusalli alayya illa sallat alaihi almalaikatu ma salla alayya falyuqallilil 'amdu min dhalika aw yukthir. Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun muslim yang bersalawat kepadaku kecuali para malaikat pun akan bersolawat kepada dia selama dia bersolawat kepadaku. Jadi sekali kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, para malaikat langsung berdoa Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun muslim yang bersalawat kepadaku kecuali malaikat akan bersalawat kepada dia selama dia bersalawat kepadaku. Maka silakan seorang hamba mempersedikit salawatnya atau memperbanyak salawatnya, terserah dia. Kalau mau banyak didoakan oleh para malaikat, hendaklah memperbanyak, mempersering salawat. Kalau enggak mau didoakan oleh para malaikat, jangan sholawat, tapi rugi gede. Sedikit atau banyaknya kita didoakan oleh para malaikat, salah satunya adalah ditentukan oleh sering atau jarangnya kita bersholawat kepada Nabi SAW. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Ibnu Majah. Dan sanad hadis ini hasan sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Jadi berdasarkan hal itu, lebih sering kita bersolawat kepada Nabi SAW, lebih sering kita memperoleh doa dari para malaikat. Perbanyaklah solawat dalam segala keadaan kecuali keadaan yang terlarang, yaitu ketika di mana, di tempat-tempat yang tidak layak, di WC, di jarian, jarian itu TPA, TPS, bukan tempat nyeblos, TPS itu tempat pembuangan sampah, bahasa Sundanya apa? Jarian, itu enggak layak, tempat yang kotor. Maka jangan bawa Quran ke sana, jangan bersolawat di sana. Nah, adapun sambil nyetir motor, nyetir mobil, sambil naik angkot, silakan bersolawat sesering mungkin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu kita didoakan. Nabi menyatakan, masalla alayya, selama dia bersolawat kepadaku, selama itu malaikat mendoakan dia. Inilah golongan yang keberapa? Kelima, orang-orang yang akan dimintakan ampunan, dimintakan rahmat oleh malaikat adalah orang yang bersolawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Golongan yang keenam. Yang keenam ini bisa kita peroleh sekarang juga nih. Dan harus kita peroleh tiap hari. Kalau kita tidak melakukan tiap hari, rugi, celaka. Karena apa? Yang tidak melakukan amalan yang keenam ini didoakan keburukan oleh para malaikat. Siapa yang melakukannya didoakan kebaikan, siapa yang tidak melakukannya didoakan keburukan. Apa poin yang keenam ini? Poin keenam ini adalah infak di jalan Allah. Orang yang infak itu didoakan oleh malaikat doa kebaikan, yang tidak infak padahal dia mampu infak tidak didoakan kebaikan, didoakannya keburukan. Makanya anjuran infak itu tiap hari loh. Karena doa malaikat juga tiap hari, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada satu hari pun yang di hari tersebut seorang hamba masih hidup. Kita kan masih hidup sekarang ya. Kecuali di hari itu dua malaikat akan turun dari langit. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Didoakan tuh. Sekali ada canceling lewat, kita ambil dompet, kita masukkan semua dengan dompet-dompetnya ke koropak. Apa koropak teh? Canceling, tapi gak masuk karena mulut si canceling-nya kecil, dompetnya tebal. Dompetnya tebal itu penuh kartu kredit. Ngutang melulu, kartu ngutang. Kayak gaya ya kartu kredit. Padahal itu kartu untuk ngutang. Orang yang punya kartu kredit pasti punya hutang ya. Dan hutangnya ada resiko bunga. Walaupun dibayarnya sebelum jatuh tempo tidak berbunga, tapi dia sudah menyetujui kesepakatan batil, siap memberi bunga bila telat, walaupun gak akan telat. Maka tetap terlarang. Nah, kata malaikat yang satu, Allahumma ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Yang satu lagi sebaliknya, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kerugian atau kebangkrutan kepada orang yang mumsik pada hari ini. Mumsik itu artinya menahan. Dia punya harta uang yang bisa dia infakkan, tapi dia tahan, tidak dia infakkan. Ada kelebihan dari kebutuhan pokok dia yang bisa dia infakkan, tapi dia tahan. Itu namanya mumsik. Orang yang mumsik punya uang untuk diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah tapi tidak diinfakkan, didoakan keburukan oleh malaikat. Allahumma'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kebangkrutan pada hartanya bagi orang-orang yang mumsik. Dan ini setiap hari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sanadnya sahih. Berdasarkan hal itulah, maka orang-orang yang infak selalu didoakan oleh para malaikat. Orang yang punya kesempatan dan punya kelebihan uang untuk infak tapi tidak infak, lagi ngaji kenceng lewat. Lewat begitu saja, enggak dihentikan dulu, enggak ditilang dulu, enggak di stop dulu, enggak dibuka dulu itu dompet. Karena ada kesempatan, ada kemampuan, lewat begitu saja. Padahal lampu enggak hijau. Ya, ada lampu hijau, lewat begitu saja. Mumsik itu didoakan oleh malaikat. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim, karena hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, disyarah oleh Imam An-Nawawi, disyarah itu dijelaskan, ditafsirkan. Kalau kepada Al-Quran disebut tafsir Quran, kalau kepada hadis tidak disebut tafsir hadis, tapi apa? Syarah hadis. Isinya sama penjelasan. Kata Imam An-Nawawi, qala al-ulama, hadha al-infaqu fi ta'at wa makarim al-akhlaq wa ala al-iyal wal-dhaifan والصدقات ونحو ذلك بحيث لا يذم ولا يسمى صرفا والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا. Kata Imam An-Nawawi, telah berkata para ulama. Yang dimaksud para ulama oleh Imam An-Nawawi, guru-gurunya yang dahulu beliau pernah belajar kepada mereka, mendengar penjelasan yang sama dari guru-gurunya. Dari guru-gurunya lah Imam An-Nawawi mengetahui syarah atau penjelasan hadis yang beliau terangkan. Imam An-Nawawi apa hafal enggak Sahih Muslim di luar kepala dengan sanadnya, bukan sekedar matannya, kontennya, isinya, redaksinya, enggak hanya itu, dengan rawi-rawinya, dengan sanadnya hafal di luar kepala. Itu bedanya kita dengan Imam An-Nawawi. Dikit. Kata beliau, berkata para ulama, infak yang dimaksud dalam hadis ini infak dalam ketaatan, kemuliaan akhlak, infak kepada keluarga, kepada tamu, dan sedekah dan yang lain-lainnya, selama tidak tercela dan tidak termasuk israf. Israf itu berlebih-lebihan, ya. Dan imsak yang mazmum, imsak atau imsak itu menahan, tidak mau infak yang dianggap tercela adalah infak, menahan infak dari hal-hal tadi. Ada tamu tidak menyuguhin. Ada kesempatan untuk infak dan sedekah, dia tidak infak dan tidak sedekah. Ada keluarga, anak istri yang harus dia nafkahi, dia tidak menafkahinya walaupun dia mampu. Pelit ke istri dan anak. Konon katanya ada. Ada tipe tipikal suami, dia baik, dermawan, suka ngasih ke orang, tapi pelit dan perhitungan ke istri dan anak-anak. Padahal infak kepada istri dan anak jauh lebih besar pahalanya dibanding infak kepada yang lainnya. Kata Nabi SAW, satu dirham yang kamu berikan kepada fakir miskin, satu dirham yang kamu berikan kepada anak yatim, satu dirham yang kamu keluarkan di jalan Allah, dibanding satu dirham yang kamu berikan kepada anak istrimu, maka satu dirham kepada istri dan anak itu jauh lebih utama, lebih gede pahalanya dibandingkan infak yang lain-lain. Jadi memberi nafkah ke istri, ke anak itu jangan dianggap sesuatu yang tidak bernilai, tidak berpahala. Jangan, itu pahala infak tergede. Para ibu senang tuh dijelaskan demikian. Pulang dari sini bilang ke suhu, dengar gak kata ustaz tadi itu? Tambah uang belanja. Biasanya kan cuma 20 juta, sekarang minta 40. Cuma akhirnya lebay dia, ya, melebihi daripada kebutuhan, bukan hanya kebutuhan pokok kalau sampai 20 juta ya. Kebutuhan sekunder, tersiernya juga melebihi itu ya. Tidak seperti itu. Kalau ada, sudah ada mencukupi untuk istri dan anak, kemudian suami masih memiliki uang lebih, dorong untuk infak. Dorong untuk sedekah, dorong untuk menjadi orang dermawan kepada sesama manusia. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar, beliau menjelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Sebab di sini pun diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, kata Imam Ibnu Hajar, wahwa ya'umul wajibat wal mandubat lakinal mumsika anil mandubat la yastahiqu hadha du'a illa ayyaghliba alaihi al-bukhl al-madmum bihaitsu la tatibu nafsuhu bi ikhrajil haqq alladhi alaihi walau akhrajahu. Berkata Imam Al-Qurtubi, infak yang dimaksud di sini umum mencakup infak yang wajib dan juga yang sunnah. Adapun yang sunnah, dia tidak akan terkena doa keburukan dari malaikat ini, kecuali tidak infaknya karena terdorong oleh sifat bakhil yang tercela. Dengan cara dia berkeberatan, jiwanya merasa berat untuk mengeluarkan infak, nah baru dia ini terkena doa itu. Berat, walaupun dia infak, infak, tapi dipikirin, aduh seribu. Terus, yang dikeluarin cuma Rp1.000, tapi rasa berat hati yang dirasakannya berkepanjangan, aduh 1.000 tadi udah kemana ya? Coba dibelikan cilok, bisa tuh 2 suap tuh katanya. Bala-bala juga sekarang 1.001 ya, ada yang 2.001, tergantung ukuran dan tempat. Nah, itulah orang yang didoakan oleh malaikat. Doa kebaikan yaitu orang yang apa? Yang infak di jalan Allah. Maka bila ada kesempatan infak dan kita memiliki kelebihan uang yang bisa kita infakkan, jangan sia-siakan. Malaikat akan mendoakan. Apa isi doanya? Doanya agar apa yang kita keluarkan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan janji Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah, taubahnya seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 batang. Dari setiap satu batang melahirkan 100 benih. Satu batang 100 benih, ini ada 7 batang. Berapa? 700 benih. Satu benih menjadi 700 benih. Satu kali infak Allah akan ganti 700 kali lipat di dunia. Di dunia. Di akhirat diganti dengan yang jauh lebih baik. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim." Siapa orang yang infak, oleh Allah. Di sini diinfakan itu diistilahkan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Orang yang infak posisinya oleh Allah digambarkan seperti orang yang meminjamkan uang atau harta kepada Allah. Dan menurut aturan Allah, setiap pinjaman wajib diapa? Dikembalikan. Allah mewajibkan dirinya untuk mengganti orang yang infak di jalan Allah dengan 700 kali lipat di dunia. Walahu ajrun karim, dan bagi dia akan diberikan pahala yang mulia di akhirat. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana yudha'ifu lahu walahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan, diganti itu orang, harta yang dia keluarkan diganti, dilipat gandakan di dunia, dan bagi dia di akhirat akan beroleh pahala yang mulia. Infak itu dunia akhirat. Wallahi ma naqasal mal min sadaqah. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Jangan gunakan matematika kita, perhitungan matematika kita. Kalau kita punya uang 100 ribu, diinfakan 10 ribu. Menurut perhitungan matematika kita, uang kita tinggal tersisa berapa? 90 ribu. Berkurang. Kalau 50 ribu, tinggal 50 ribu. Kalau semuanya menjadi nol, habis harta kita. Itu matematika kita. Matematika Allah, kalau kita memiliki uang 100 ribu, kita infakan 50 ribu, yang 50 ribu yang diinfakan itu akan berganti 700 kali lipat. 5 kali 7 berapa? 35 tambah 0-nya 4 tambah 5 berapa? 9. 35 dengan 9 0 berapa tuh? Ya sekian. Ya, hitung sendiri. Itu matematika Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka perbanyaklah infak, perbanyaklah sedekah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganti, dan malaikat akan mendukung dengan doanya. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Inilah poin yang keberapa? Keenam. Ketujuh. Kalau ketujuh, bagi orang-orang spesial. Ramadan kemarin semua kita dapat, ya. Syawal sekarang mayoritas di antara kita dapat karena adanya saum Syawal. Bisa ditebak enggak poin ketujuh ini siapa yang akan didoakan oleh malaikat? Orang-orang yang makan sahur. Kalau makan sahur untuk apa? Saum besoknya pasti. Enggak ada orang yang sahur. Kenapa kamu sahur? Ya, pingin makan aja dah lapar. Bukan sahur itu mah. Walaupun lapar dini hari mah enggak akan bangun ya. Kenapa kamu sahur? Sebab besok mau rekreasi. Gak ada hubungan rekreasi dengan sahur. Pasti untuk saum. Orang yang bangun di waktu dini hari untuk melakukan sahur, kemudian diniatkan besoknya saum, ketika sahurnya didoakan oleh malaikat, didoakan ampunan, didoakan rahmat selama makan sahur. Makanya jangan abaikan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Baik ini untuk saum fardu, termasuk juga untuk saum sunnah. Yang penting sahurnya. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Bagaimana agar situasi sahur yang kita alami menyenangkan? Bayangkan hadis ini. Kita bangun untuk sahur, dapat solawat dari Allah, dapat solawat dari malaikat. Kita sudah jelaskan makna salawat Allah kepada manusia apa? Anda yang masih ingat apa makna salawat Allah kepada manusia? Pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Allah memuji dia, Allah bangga kepada dia di hadapan para malaikat yang ada di sekitar di sekeliling arsy. Lihat hambaku ini, bangga Allah, dipuji oleh Allah, disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu namanya salawat Allah kepada manusia. Adapun salawat malaikat kepada manusia apa? Maknanya doa malaikat untuk manusia tersebut. Berdoanya ke siapa? Kepada Allah. Apa isi doanya? Ampunan dan rahmat. Selama makan sahur malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, dan dikabul oleh Allah. Maka makan sahur adalah amalan penghapus dosa yang menyebabkan dosa kita diampuni, kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, dan amalan pengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dengan sanad yang hasan sebagaimana diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, ya. Itulah golongan yang ketujuh, yaitu orang yang makan sahur. Kedelapan, orang yang saum, selama saumnya didoakan malaikat, dan ketika dia berbuka pun dia didoakan oleh malaikat. Terutama ketika saum, di hadapan dia ada yang makan, ada yang minum. Kabita atau tidak kira-kira? Kabita, ya tergantung apa yang dimakannya kita. Kalau yang dimakannya sesuatu yang kita enggak suka, mual kabita. Tidak akan kabita. Apa kabita itu? Tergiur, kepengin, gitu. Kalau umpamanya kita saum, di hadapan kita ada orang yang makan durian simontong. Bahwa kita hobi banget, maniak banget kepada durian itu. Kita saum ditawari, mau enggak? Oh, manis, bingit loh. Kabita atau tidak? Kabita. Maka tubuh kita sebagai orang yang bertasbih itu, dan malaikat mendoakan. Ini tidak bisa menjadi dalil setiap kita saum nyamperin restoran. Mana orang yang makan, biar didoakan malaikat disamperin, lihat sambil ngiler. Enggak boleh kalau begitu. Tapi kalau kita ada di sana, di hadapan kita ada yang makan, ada yang minum, kitanya sedang saum, maka malaikat mendoakan kepada kita. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Ummu Ammarah ibnatu Ka'ab al-Ansariyah. Ummu Ammarah ini putri dari Ka'ab, bangsa Ansar. Anan Nabiya alaihi salatu wasalam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman faqala kuli faqalat inni sha'imah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna as-sa'ima tusalli alaihi al-mala'ikatu idza ukila indah hatta yafraghu wa rubbama hatta yashba'u. Kata Ummu Ammarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Ummu Ammarah. Lalu oleh Ummu Ammarah itu faqaddamat ilaihi ta'aman, disuguhi makanan. Disuguhan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanlah kamu. Ngajak makan. Apa kata Ummu Ammarah? Enggak, saya sedang saum. Si pribumi sedang saum. Diajak makan, dia menyatakan enggak, saya sedang saum. Ini salah satu di antara sunnah, kalau kita bertamu di suguhan, ikut perintahkan sang pribumi yang nyuguhan untuk ikut makan. Eh, kamu juga makan, ya. Nah, sebab kita kan agak malu ya kalau kita makan sendirian, si pribumi enggak ikut makan. Kurang puas rasanya. Tapi kalau pribumi ikut makan, ya kita juga yang tadinya malu-malu jadi enggak malu lagi. Orang itu menyuguhin, diajak makan, enggak, saya sedang saum. Lalu berkata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang sedang saum, para malaikat akan bersolawat kepada dia bila di hadapan dia ada orang yang sedang makan, sampai orang itu selesai makannya atau sampai mereka kenyang dari makannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan. Lalu berkata Imam At-Tirmidzi, wa hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis ini termasuk hadis yang hasan sahih. Imam Ibn Majah, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Ibn Majah dalam kitab Sunannya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan sanad hadis ini kata Imam At-Tirmidzi hasan sahih. Mana hasan sahih kita sudah terangkan. Hasan Sahih ini ada dua makna penjelasan dari para ulama ahli hadis. Makna yang pertama, hadis ini memiliki dua sanad. Satu sanad sahih, satu sanad lagi hasan. Maka oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan hadis ini hasan sahih. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, makna hadis hasan sahih yang ini khusus istilah Imam At-Tirmidzi yang tidak dikatakan oleh ahli hadis yang lainnya. Makna hasan sahih yang kedua adalah Imam At-Tirmidzi ragu apakah hadis ini termasuk hadis yang sahih atau yang hasan. Tapi yang jelas dua-duanya makbul. Hasan makbul, sahih apalagi makbul. Mana yang lebih kuat? Hadis yang hasan atau hadis yang sahih? Hadis yang sahih. Sebab hadis dari segi kevalidan dari hadis itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yang disebut dengan hadis sahih lidzatihi. Sahih lidzati itu hadis itu sendiri yang sahih benar-benar, sanadnya sahih dan matannya sahih, dua-duanya sahih. Itu disebut sahih lidzatihi. Mana sahih itu hadis yang memenuhi lima kriteria. Ittisalus sanad, sanadnya muttasil, nyambung, enggak ada yang terputus. Kemudian yang kedua, dhabtur rawat. Rawi-rawinya dhabit. Dhabit itu terpercaya. Tidak pernah dusta gitu ya. Terus bukan ahlul bid'ah dan seterusnya. Terus yang ke kemana? Yang ketiga, adalah turwat. Rawi-rawinya adil. Kalau dobit, afan. Dobit itu kekuatan hafalan. Tidak sayyul hifz, tidak buruk hafalan, tidak pelupa. Kalau adalah adil itu artinya dia terpercaya dari segi karakter. Kredibilitasnya tinggi. Dia amanah, dia soleh, dia takwa, dia bukan pendusta, seperti itu. Kalau dhabit tentang kekuatan hafalan, kalau adalah tentang attitude-nya, tentang karakternya. Itu yang keberapa? Ketiga. Yang pertama sanadnya muttasil, bersambung. Yang kedua rawi-rawinya dhabit. Yang ketiga adil. Nah, kemudian yang keempat ini, ada yang tahu yang keempat apa? Salamat dari syadz, itu yang kelima. Tidak syadz, Tidak syad ini isinya, matanya tidak bertolak belakang dengan ayat ataupun hadis lain yang dianggap sahih. Tidak bertolak belakang dengan fakta sejarah atau yang sejenis itu. Ya. Nah yang keempatnya, tidak memiliki illat. Illat itu cacat dari segi sanadnya. Ya, tidak mu'an'an. Itu istilah lain yang panjang untuk dijelaskan. Ya. Nah, kalau satu hadis memenuhi lima kriteria itu, hadis itu sahih. Itu sepakat. Makanya kalau sebuah hadis dikatakan sahih, enggak perlu dijelaskan hadis ini sahih. Udah enggak perlu dijelaskan. Kenapa sahih? Ya pasti memenuhi lima kriteria itu. Tapi kalau hadis itu dhaif, wajib dijelaskan. Kenapa hadis itu dhaif? Apakah dhaif dari segi sanad? Kalau iya, hadis itu dari segi sanad. Nah, kenapa sanadnya? Apakah hadisnya mursal, mu'allaq, munqati, mu'dhal? Itu istilah-istilah untuk hadis yang cacat sanadnya, terputus sanadnya. Kalau sanadnya terputus di awal disebut mu'allaq. Kalau di akhir disebutnya mursal. Kalau di tengah disebutnya mu'dhal. Kalau di pinggir-pinggir disebutnya munqati. Nah, cacatnya itu dari segi sanad itu karena apa? Harus dijelaskan secara ilmiah. Enggak boleh itu artinya dhaif. Kenapa dhaif? Di mana? Ah, cek saya dhaif atau dhaif. Atau saya tahu hadis itu dhaif lewat mimpi. Tadi malam Nabi datang ke dalam mimpi saya menyatakan hadis itu dhaif. Sebab ada orang yang menyatakan, "Ustaz, hadis itu sahih apa tidak?" Nanti saya tanya dulu ke Nabi. Besok saya jawab. Nanti malam saya akan mimpi. Ada yang kayak begitu tuh. Kiai melalui mimpi, ya, mimpi yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat. Apa mimpi bisa direkayasa? Apa mimpi bisa kita minta kepada Allah, ya Allah, beri saya mimpi nanti malam menjadi pengantin baru? Bisa enggak? Mimpi begitu sesuai dengan keinginan kita? Enggak bisa. Mimpinya ingin menjadi pengantin baru, mintanya tuh kenyataannya dikejar-kejar orang gila. Seperti mimpi enggak bisa diminta, enggak bisa direkayasa, ya. Itulah hadis itu sahih, ya. Nah, istilah Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih, beliau enggak bisa memastikan apa ini hasan, apa ini sahih, lalu dikatakan hasan sahih. Jadi yang pertama sahih li dzatihi, kedua sahih li ghairihi. Celigeri itu sanadnya hasan di bawah sahih, tapi karena ada hadis lain yang menunjang menjadi terangkat hadis sahih li ghairihi. Ketiga, hadis hasan li dzatihi. Sanad hadis itu sendiri hasan, di bawah sahih, di atas dhaif. Yang keempat, hasan li ghairihi. Hadis itu dhaif sanadnya, tapi terangkat, terkuatkan oleh hadis-hadis lain yang semakna, terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Nah, yang kelima barulah hadis dhaif, ya. Hadis dhaif tidak bisa dipakai. Berdasarkan hal itulah, maka Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Itulah golongan yang keberapa? Kedelapan. Kedelapan orang yang akan didoakan oleh para malaikat lah orang yang saum, dan selama saumnya itu didoakan oleh malaikat, selama saumnya didoakan ampun oleh malaikat, apalagi ketika ada orang yang makan di hadapan dia. Sering-seringlah saum. Kesembilan. Ini jarang karena tidak bisa semau kita mengamalkannya, harus ada korban. Apakah yang kesembilan ini dan apa yang dimaksud korban? Orang yang akan doakan oleh malaikat adalah orang yang melayat orang yang sakit. Cari orang yang sakit, layat, didoakan oleh malaikat. Usahakan melayatnya kalau enggak pagi, sore. Bukan terlarang di siang hari, bukan. Tapi kalau melayatnya pagi atau sore, pahalanya jauh lebih besar. Kenapa? Nah, coba kita lihat hadis berikut ini. Hadis ini diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslima masa fi khurafatil jannah hatta yajlisa." Fa idza jalasa ghamaratuhu rahmah. فَإِذَا كَانَ غَوَادَةً صَلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِذَا كَانَ مَسَاءً صَلَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ. Ini iming-iming melayat orang yang sakit dianggap enteng tapi luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang melayat saudaranya sesama muslim yang sakit, maka dia sedang berada di khurafah surga sampai dia duduk. Jadi ketika dia pergi dari rumah menuju rumah orang yang sakit atau rumah sakit, kalau sekarang di zaman Nabi kan tidak ada rumah sakit ya, tapi orang yang sakit ada di rumahnya dilayat. Selama di perjalanan dia sedang berada di khurafah surga. Apa makna khurafah surga? Ai izatina utsamarih, berada di taman-taman surga yang buah-buahnya begitu dekat dan mudah untuk dipetik. Dia berada di taman surga di perjalanannya tuh. Apa maknanya? Imam Nawawi menyatakan orang yang sedang bepergian dari rumah menuju orang yang sedang sakit itu akan diberi balasan di taman surga kelak di akhirat. Ini pertama, ini baru di jalan loh, belum sampai. Hatta yajlisa, sampai dia duduk di samping orang yang sakit. Maka fa'idha jalasa, coba lihat, ketika dia duduk di samping orang yang sakit, ghamaratuhu rahmah, dia dicurahi oleh rahmat dari Allah. Selama dia duduk, rahmatnya diawurkan tiluhureunana, diawurin dari atasnya, ditaburkan dari atasnya, dicurahi rahmat oleh Allah SWT secara selama dia duduk. Dan bila dia melayat tersebut dia lakukan di pagi hari. Di pagi hari itu ada 70 ribu malaikat yang bersolawat kepada dia sampai sore. Dari pagi sampai sore. Ngelayatnya cuma 5-10 menit, maksimal setengah jam. Jangan lama-lama ngelayat orang sakit. Orang yang sakit harus apa? Istirahat. Jangan lama-lama, jangan diajak ngobrol yang berat-berat, jangan diberi berita-berita yang akan jadi beban pikiran. Tadi saya baca di internet tuh, dolar naik, kemudian bensin juga naik, tapi gak ribut ya. Kalau zaman dahulu ribut, 200 rupiah saja orang sampai nangis-nangis, air mata buayanya keluar gitu ya. Sekarang mah naik 1000 juga cuek, gak ada media yang memberitakannya gitu ya. Sampai harga-harga naik, itu orang yang sakit mendengar berita itu tong, darahnya naik lagi. Asalnya darahnya 110, sekarang jadi 200. Dia pulang ini mati. Gak boleh. Ngelayatnya sebentar, diberikan doa kebaikan, diberi support kesembuhan, diberikan berita gembira tentang keutamaan orang yang sakit. Senang jadinya orang itu, lalu pulang. Cuma beberapa menit, 15 menit, 20 menit, maksimal 30 menit pulang, malaikat akan bersolawat kepada dia sampai sore. Bila itu dilakukan di siang, di pagi hari, dan di, bila dia ngelayatnya di sore hari, malaikat akan bersolawat sampai pagi. Ngelayatnya beberapa menit, solawatnya seharian atau semalaman. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, dianjurkan melayat itu pagi hari atau sore hari. Tidak terlarang siang hari pada zuhur ngelayat. Salawat malaikat akan diberikan ketika dia melayat sampai sore. Cuma beberapa jam ya. Jam 1 baru datang, 30 menit pulang. Salawatnya hanya sampai maghrib. Tapi lumayan. Daripada enggak, kata Ustaz juga percuma siang. Besok ajalah pagi, besoknya sudah pulang, sudah sembuh. Ya silakan, kalau enggak bisa pagi, enggak bisa sore, enggak apa-apa siang juga. Ya, tapi kalau pagi atau sore jauh lebih utama, karena doa para malaikat lebih panjang bagi dia. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Itulah yang ke-9. Cari informasi orang yang sakit lalu layat. Maka selama di perjalanan sama dengan orang yang sedang berjalan di taman surga. Selama duduk, ngapain tuh? Dicurahi rahmat. Terus dia memperoleh apa? Dari pagi sampai sore atau sore sampai pagi, memperoleh apa? Doa malaikat, salawat para malaikat, doa ampunan dan rahmat bagi orang seperti itu. Inilah kelompok yang ke-9. Ke-10. Ta'minum ala du'a iman hadhara indal marud awil mayyit. Ini termasuk adab melayat. Baik melayat orang sakit atau melayat orang yang meninggal. Salah satu adabnya, jangan ucapkan keburukan baik orang yang sakit atau orang yang mati. Dan sampai umpamanya sakitnya apa? Kuning, tetangga saya kemudian mati penyakit kuning itu. Gak lama, tadinya seger-seger kayak kamu begini nih, besoknya mati. Jangan, selain orangnya stres, malaikat menganginkan dengan orang itu. Amin. Jadi doa. Atau umpam melayat orang yang sedang yang mati, dan orang ini selama hidupnya ahli maksiat. Jangan sampai dikatakan, wah orang ini di neraka mana kira-kira ya? Kayaknya di alam kubur di azab itu. Itu jadi doa, diaminkan oleh malaikat. Maka kalau orang ini orang yang ahli maksiat ketika hidupnya lalu mati, jangan ungkapkan hal itu. Tapi ya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Paling begitu, nanti malaikat mengaminkan. Jangan ucapkan keburukan ketika melayat, baik orang sakit ataupun orang yang meninggal. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadis yang diterima dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khaira, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian datang mendatangi orang yang sakit atau orang yang mati, katakanlah perkataan-perkataan yang baik bagi orang yang dilayat, bagi keluarga orang yang dilayat. Karena sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa saja yang kalian katakan di momen seperti itu. Jangan sampai pas kita melayat orang yang sakit, sakit parah, dan orang ini umpamanya punggung keluarga, tulang punggung keluarga, ayahnya, Ada anak, ada istrinya, anaknya masih kecil, istrinya enggak punya pekerjaan. Jangan sampai mengatakan, "Wah, kalian akan sengsara nih. Sebentar lagi bapak kalian mati, kalian enggak ada yang menafkahi gelandangan kalian." Nanti malaikat mengaminkan tuh. Jangan katakan kata-kata yang buruk. Katakanlah kata-kata yang baik, yang mengandung optimisme bagi setiap orang. Sabar, bapak kalian sebentar lagi insya Allah sembuh, dan kalian akan lebih baik lagi kondisinya setelah itu insya Allah. Malaikat mengaminkan ya. Malaikat akan mengaminkan setiap perkataan, walaupun perkataan itu tidak diniatkan doa. Nah, ini banyak diungkapkan oleh orang ketika tulang punggungnya sakit, bukan tulang punggung dia. Ketika kepala rumah tangganya sakit atau mati, sampai mengatakan, aduh celaka, sengsara kita ini kalau dia tidak sembuh-sembuh, kalau dia mati, sengsara kita. Nanti malaikat akan mengaminkan. Amin. Jadi doa dikabul benar-benar sengsara nantinya ya. Oleh karena itulah jangan katakan perkataan-perkataan yang buruk ketika melihat melayat orang yang sakit atau orang yang meninggal. Itu isyarat bukan ya? Masih lama. Ke-11. Malaikat pun akan mengaminkan seseorang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Kalau kita berdoa, isi doanya mendoakan orang lain. Ya Allah, umpamanya ampuni si fulan. Ya Allah, beri rizki itu kepada si fulan, saudara saya, dia sedang kesulitan. Ya Allah, beri jodoh tuh kawan saya, sebab dia sudah tahunan jomblo. Malaikat mengaminkan plus mendoakan kita dengan isi doa yang sama seperti doa kita untuk saudara kita. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku wa laka mithlah wa ma wa laka mithluhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun muslim yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Tidaklah ada muslim yang begitu, kecuali berkatalah malaikat, dan bagimu seperti isi doamu. Kalau kita mendoakan rizki bagi saudara kita, malaikat mendoakan rizki untuk kita. Kalau seseorang mendoakan orang lain agar sehat, malaikat mendoakan kesehatan juga untuk kita. Dan doa orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang mendoakan mustajab. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Ummu Darda. Saya mau tanya, siapa suami dari Ummu Darda? Abu Darda. Siapa anak dari Abu Darda? Entengnya. Ummu Darda radhiyallahu anha menyatakan, "Haddatsani sayyidi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka mithluhu walaka bimithlihi." Kata Ummu Darda, sayyidku telah menceritakan kepadaku. Sayyidku ini maksudnya suaminya. Siapa suami Ummu Darda tadi? Abu Darda. Istrinya menyebut sayyid kepada suaminya. Sayyidku telah menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, berkatalah para malaikat amin dan bagimu seperti isi doamu. Berkata Imam An-Nawawi, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Oleh Imam An-Nawawi diterangkan, fihi jawazu tasmiyatil mar'ah zaujaha sayyidaha wa tawqirahu. Sayyidaha wa tawqirahu. Kata Imam An-Nawawi, di dalam hadis ini terkandung penjelasan bolehnya seorang istri menyebut sayyid kepada suaminya dalam rangka mengagungkannya atau menghormatinya. Jangan sampai seorang istri memanggil suaminya dengan panggilan yang buruk, buncit kesini. Gak boleh itu. Dalam kata-kata buncit itu terkandung menghormati atau menghargai. Gak dua-duanya. Tapi tergantung pelecehannya. Istrinya mengimpikan suaminya memiliki perut yang six packs, tapi kenyataannya kayak gentong. Lalu disebut gentong. Gak boleh. Nih, Abu Darda kepada Abu Darda begitu hormat, menyebut sayyid, menunjukkan, mengatakan sayyid dibolehkan kepada orang yang dihormati. Sayyid itu penghormatan. Mana sayyid kita sudah jelaskan, dzu syu'dah, orang yang memiliki kemuliaan. Tetapi tidak sampai kepada kultus, enggak. Dibolehkan. Allah menyebut manusia dengan sebutan sayyid. Seperti contoh umpamanya ketika Yusuf alaihissalatu wassalam dikejar oleh wanita yang menggodanya, lari, ditarik pakaian dari belakang, kenceng atau kuat yang narik, kuat juga yang lari, apa akibatnya? Sobek. Lari dikejar, tuh perempuan tuh begitu, ngejar laki-laki yang disukainya. Pas sampai di pintu, wajada sayyidaha, kedua-duanya menemukan sayyid dari perempuan tadi. Siapa yang ada di sana? Penguasa Mesir, disebut oleh Allah dengan sebutan sayyid. Ucapan sayyid tidak mengandung kultus, tidak lebay, tidak berlebih-lebihan, dan tidak mengandung unsur menghinakan, merendahkan. Enggak. Boleh menyebut sayyid kepada orang yang kita hargai, yang kita hormati. Pertanyaan, boleh enggak mengatakan sayyid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Apakah Nabi sayyid bagi kita, bukan? Iya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah sayyid bagi semua anak-anak Adam, tapi aku tidak memiliki kebanggaan, enggak bangga dengan itulah. Ana sayyidu waladi Adam. Hadis ini sahih. Ya, beliau sayyid bagi kita. Maka boleh kita mengatakan sayyid kepada beliau. Termasuk bersolat, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa uswatina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh, karena sesuai dengan posisi beliau di mata kita. Kecuali kalau dalam hal-hal yang disebut tauqifi, ya jangan ditambahkan, seperti baca Quran. Dalam Al-Quran ada gak kata-kata Muhammad? Ada. Makana Muhammadun aba ahadun mirijaluk, aba ahadun mirijalikum. Ada. Tidak boleh kita tambah makana sayyiduna Muhammadun aba ahadun mirijaluk. Enggak boleh. Berarti nambah kata kepada ayat. Surah Al-Fath ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kufar, asyidda'u al-kufar. Kita tambah sayyiduna Muhammad Rasulullah, enggak boleh. Atau Nabi, ya ayuhan Nabi qul li azwajika. Kita tambah ya sayyidun nabi, enggak boleh. Kedua, di dalam zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi termasuk azan dan qomat. Dalam azan qomat ada kata-kata Muhammad? Ada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dalam azan ada. Ya, boleh ditambah. Maka orang yang suka mengatakan sayyidina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika azan mah dia enggak berani. Menambah sayyidina. Pernah enggak kita dengar ada yang azan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah? Ada? Enggak pernah ya. Betul, betul. Jangan ditambah ya. Jadi dalam hal-hal yang baku tauqifi dari sananya begitu, ya enggak boleh ditambah sayyidina. Termasuk doa salawat di dalam sholat itu tauqifi, itu baku, jangan ditambah, dikurang, dirubah, jangan. Adapun di luar yang tauqifi, yang baku, silakan. Kita mengatakan semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Sayyidina, Habibina, Maulana, Imamina, Qudwatina, Uswatina, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ya. Karena tidak mengandung pengagungan yang berlebih-lebihan dan tidak mengandung penghinaan atau merendahkan derajat Nabi dari yang semestinya. Itulah yang keberapa? Ke-11, malaikat mengaminkan orang yang mendoakan kebaikan bagi orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Makanya, kalau umpamanya kita mau haji atau umroh, ada yang suka titip doa? Ada. Pulang dari sana yang titip doa jangan bertanya, kamu doain saya enggak? Itu bisa mengurangi kemungkinan dikabulkannya doa, karena diberitahu ke orang yang didoakan. Orang yang dimintai doa, dititipi doa, bingung, dia lupa ya. Lupa gak mendoakan. Kalau dia jujur, apa yang terjadi? Kecewa, dia ngambek. Aduh, afwan, lupa. Wah, kamu mah, kan gitu. Lupa terus, lupa aja seumur-umur gitu. Ngambek dia. Kalau mau jujur, khawatir ngambek dan kecewa. Kalau berbohong, dosa. Kamu doakan saya? Ya pastilah. Tiap putaran tawaf saya doakan. Padahal enggak. Bohong dia. Jadi enggak perlu bertanya. Kamu doain saya enggak? Ya? Atau kadang-kadang ada beberapa entah ikhwan tahwat, ya jazahumullahu khairal jaza, sering nge-WA atau nge-WhatsApp, sama ya, atau SMS mendoakan semoga Ustaz memberikan anu-anu-anu kepada Ustaz dan keluarga. Itu enggak perlu, silakan doakan tanpa memberitahukan kepada orang yang didoakan. Bukan enggak perlu mendoakan kebaikannya, ya perlu, tapi enggak perlu diberitahukan kepada orang yang didoakannya. Mungkin ada salah seorang ikhwan atau akhwat yang ada di sini atau yang mendengar di rumah lewat TV, lewat radio, sering mengirim, dan itu sering rutin loh. Semoga Ustaz diberikan ini oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita cuma mengaminkan alhamdulillah. Tapi itu tidak perlu. Doakannya itu perlu, tapi yang tidak perlu apanya? Memberitahukannya. Usahakan orang yang didoakan tidak tahu bahwa dia itu kita doakan. Dan kalau umpamanya sudah terbukti, jangan dibilang-bilang, oh itu berkat doa saya itu. Dulunya kamu ini kere, sekarang masya Allah sudah kaya raya, itu doa saya kepada kamu. Komisi. Gak ikhlas itu ya. Itulah yang keberapa? Ke-11. Ke-12, kelompok 12, tinggal 2 lagi. Ruh orang-orang mukmin mati dalam keadaan mukmin, apalagi husnul khatimah, itu didoakan oleh para malaikat. Ruhnya dimintakan ampunan, dimintakan juga rahmat. Kalau dia matinya sebagai seorang mukmin, terlebih orang itu husnul khatimah, lagi ibadah dia mati, lagi sujud lagi sholat, lagi saum, lagi ngaji kayak begini, atau berangkat ngaji atau pulang ngaji. Selama orang itu berangkat dari rumah ke pengajian, dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Tapi gak boleh ini direkayasa, mumpung di jalan Allah juga ditabrakin, gak boleh, biar matinya syahid. Enggak, gak boleh, itu konyol, bukan syahid. Nah, ruh orang yang mati sebagai seorang mukmin didoakan oleh para malaikat, sebagaimana diterangkan dari dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza kharajat ruhul mu'min talaqaha malakan yas'udaniha." Qala Hammad, "Fadzakara min tibrihiha wa dzakara al-misq." Qala wa yaqulu ahli as-sama', روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد وعلى جسد كنت تأمرينه فينطلق به إلى ربي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ apakah makruh hukumnya memanggil istri dengan dek, atau sebaliknya istri memanggil suaminya bang atau aa? Boleh, enggak apa-apa ya. Yang penting tidak ada unsur melecehkan. Kalau yang mubah yang biasa, apalagi yang mengandung unsur memuliakan, menghormati, atau ungkapan kecintaan seperti yayang, darling, pujaan hatiku, bebep. Bebep apa artinya? Dibolehkan ya. Ustaz melanjutkan pertanyaan beberapa hari yang lalu tentang berhadas terus menerus ketika sholat. Satu, jika saya telah selesai sholat di awal waktu berjamaah dalam kondisi terus-menerus berhadas, jika beberapa jam setelahnya perut saya membaik, apakah saya wajib mengulang sholat saya yang sudah saya laksanakan sebelumnya? Tidak, sudah sah, tidak harus diulang walaupun setelah itu baik, tidak keluar lagi gasnya. Namun ketika mau mengulang pun perut saya terkadang kembali masalah. Nah gitu. Jadi gak perlu. Sebagai catatan, bau dan suaranya beneran terasa. Gak perlu dicatat itu malah. Sudah gak perlu. Apa yang dimaksud dengan salafus soleh? Apa arti istilah salafi dan mengapa banyak yang memfitnah pakai P istilah tersebut? Pertama, salafus soleh. Makna salaf adalah generasi terdahulu. Tiga generasi awal, sahabat, tabi'in, dan tabi'ul tabi'in. Itu yang disebut generasi salafus soleh, generasi salaf. Berdasarkan hadis Nabi SAW, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Dan jadi Nabi hanya menyebut tiga generasi, generasi sahabat, tabiin, dan tabiut tabiin sebagai tiga generasi terbaik. Orang yang hidup di zaman itu disebut dengan sebutan generasi salaf. Terus diembel-embeli dengan istilah soleh, salafus soleh, karena tidak semua orang yang hidup di tiga generasi ini benar soleh, enggak. Di zaman itu ada khawarij muncul, ketika para sahabat masih ada. Di zaman itu sudah muncul aliran syiah, ahlakahumullah. Itu sudah ada di zaman Ali bin Abi Thalib sampai dibakar oleh Ali bin Abi Thalib ya. Dan di zaman tiga generasi awal, terutama generasi kedua, ketiga, muncul banyak penyimpangan. Ada Mu'tazilah juga lahir di sana, ya. Jadi tidak semua orang yang hidup di tiga generasi awal itu benar. Maka di MLM dengan soleh, salaf yang kita ikuti adalah salaf yang lurusnya, yang benarnya, yang masih tetap on the track, di atas rel syariat, di atas rambu syariat, tidak ada penyimpangan. Maka para ulama menyebut generasi terbaik dengan generasi as-salafus saleh. Itu pertama. Kedua, apa yang disebut dengan salafi? Salafi adalah orang yang memahami Quran Sunnah menurut pemahaman generasi salafus saleh. Ketika memahami Al-Quran, ketika memahami hadis, tidak memakai logika, tidak memakai ra'yu, tidak memakai hawa nafsu atau intuisi, apalagi dicampur dengan kultur atau budaya, enggak. Tapi dalam memahami Quran Sunnah itu dengan merujuk kepada tiga generasi terbaik ini, pemahaman mereka tentang Islam plus pengamalan mereka tentang Islam, itu yang menyebabkan mereka menjadi generasi terbaik berdasarkan nas. Nas Al-Quran, nas hadis yang sahih. Jadi baiknya kualitas dari generasi mereka karena keislaman yang mereka fahami dan mereka aplikasikan serta mereka dakwahkan. Baiknya mereka karena Islamnya, bukan karena orang Arabnya, bukan. Tapi karena keislaman yang difahami dan pemahaman mereka yang menyebabkan mereka menjadi generasi terbaik, menunjukkan pemahaman mereka tentang Islam itu benar. Kalau keliru, kalau salah, enggak akan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Maka sebenar-benar pemahaman tentang Islam adalah pemahaman mereka. Maka kita ikuti pemahaman mereka. Orang yang mengikuti pemahaman generasi salaf dalam memahami Quran Sunnah disebut salafi. Orang manapun dia, di zaman manapun mereka hidup, baik di Indonesia, di Amerika, di Saudi, bahkan di Rusia, bahkan di China, umpamanya negara komunis atau ateis, tapi segelintir orang ada yang memahami Quran Sunnah dengan mengikuti pemahaman salafus saleh, yaitu mereka salafi. Jadi salafi ini sebutan untuk orang yang mengikuti Quran Sunnah menurut pemahaman generasi salafus saleh. Bukan organisasi, bukan jamaah yang ada imamnya, bukan partai politik, enggak. Siapapun orangnya yang ketika mengikuti Quran Sunnah, mengikuti pemahaman salafus saleh, dia disebut dengan sebutan salafi. Nah, salafi ini dahulu sudah muncul di zaman generasi tabi'in, ya. Berkata Imam Az-Zuhri yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Adraktu ghairu wahidin minas salaf. Aku bertemu dengan banyak orang dari generasi salaf. Maka kata Imam Bukhari, fahuwa salafi. Imam Az-Zuhri adalah salafi karena memahami Quran Sunnah menurut pemahaman generasi sebelumnya, generasi sahabat. Jadi walaupun tidak saling mengenal, tidak saling berjumpa, tidak saling bertemu, asal orang itu memahami Quran Sunnah menurut pemahaman para salafus soleh, yaitu salafi. Bagaimana bisa dipastikan mengikuti generasi salafus saleh? Kan kitabnya jelas. Para ulama yang hidup di generasi itu dalam kitabnya, ketika menerangkan ayat ini, ketika menjelaskan hadis ini, mengatakan begini, begini, begini. Jelas referensinya, itu kita ikuti. Itulah yang disebut dengan sebutan salafi, ya. Sekarang bagaimana kalau orang tidak mau menjadi salafi? Berarti orang itu tidak mau memahami Quran Sunnah menurut generasi salafus soleh, pemahaman salafus soleh, enggak. Mungkin dia inginnya pakai ro'yu atau mengikuti aliran liberal, pakai logika, pakai filsafat, pakai tradisi, kultur, budaya, kebiasaan, adab. Nah, itu yang dijadikan alat untuk memahami Quran Sunnah, maka keliru. Kalau pemahaman para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin mah dijamin oleh nas, oleh hadis yang sahih. Kalau pemahaman para sahabat dijamin oleh Quran, dijamin benarnya. Banyak ayat yang sudah sering kita jelaskan. Kalau selain mereka enggak ada jaminan. Kalau orang anti salafi berarti anti mengikuti Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Berarti orang itu anti menggunakan pendapat para ulama salafus saleh ketika membahas Al-Quran Sunnah. Pinginnya oleh ra'yunya, pinginnya mengikuti generasi terkemudian. Mana yang lebih terjamin kebenarannya? Tentu saja generasi awal yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa kemudian istilah ini difitnah? Karena banyak orang yang tak faham. Ada yang menyatakan salafi ini baju baru dari Wahabi. Mana yang lebih dahulu, salafi atau Wahabi? Salafi lebih dahulu. Para ulama zaman bahala sudah menggunakan istilah itu. Wahabi zaman kiwarinya. Tapi ada orang yang dianggap berilmu menyatakan salafi baju baru dari Wahabi. Artinya Wahabi lebih dahulu, lalu salafi terkemudian. Ini orang keliru. Mungkin lupa, mungkin lalai, mungkin terkondisi oleh keadaan jamaahnya, ya. Nah, seperti itu. Itu keliru. Itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan terhadap fakta sejarah dan nas Al-Quran dan nas sunnah tentang hal itu. Makanya mereka menjadikan pemahaman salafus soleh atau sebutan salafi sebagai sebuah momok yang menakutkan, yang dianggap sesat, keliru. Itu karena kebodohan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, di luar tema, ada yang mengatakan jika sedang sholat jamaah di belakang ada orang yang masbuk sendirian, wajib bagi kita yang melihat bergeser ke belakang untuk menemani orang yang masbuk tadi. Apakah ini benar? Kalau wajib tidak, tapi begitulah selayaknya, karena makmum harus sejajar dengan makmum, ya. Kalau imam satu di depan, terus ada dua makmum, ya di belakangnya. Kalau satu tadinya berdua ngarendeng, apa ngarendeng teh? Merendeng kayak begini, berdampingan. Ada satu lagi masuk di belakang, ya mundur, ya, agar sejajar. Bergerak mundur dalam kondisi seperti itu dibolehkan, bahkan disunnahkan, karena sunnahnya memposisikan makmum di belakang imam. Tadi dikatakan bahwa malaikat akan mengaminkan setiap perkataan kita. Bagaimana perkataan orang tua yang sedang marah kepada anaknya dengan perkataan bodoh, jelek, pembantah, pembangkang, DLL, apakah akan diaminkan? Iya. Maka jangan coba-coba memancing kemarahan orang tua. Tahu orang tua ini awam, bodoh, gak bisa ngontrol emosi. Kita pancing agar marah. Akhirnya keluar tuh doa-doa kejelekan. Kena gak? Kena. Walaupun mungkin anaknya anak soleh. Ingat gak kisah Jurej? Jurej itu seorang hamba ahli ibadah. Seorang rahib, ibadah terus. Punya ibu. Dan dia berbakti kepada ibunya. Suatu saat ibunya manggil Jurej sedang sholat sunnah. Jurej, tenembalan. Dia bimbang. Rabbi, ummi au sholat. Ya Allah, ibuku atau sholatku? Dia izdihan. Akhirnya dia melanjutkan sholatnya. Pada sholat sunnah. Dengan asumsi sholat itu menunaikan hak Allah. Dan hak Allah harus didahulukan daripada hak ibu. Padahal yang dimaksud hak Allah itu sholat wajib, bukan sholat sunnah. Memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib, itu sholat itu sholat sunnah. Sampai ibunya jengkel, menurut kita salah apa tidak itu Jurej? Menurut pandangan kita enggak, karena sedang sholat. Ibunya jengkel lalu berdoa, ya Allah jangan kau matikan Jurej. Sebelum dia melihat wajah perempuan pezina. Dikabul enggak doanya? Dikabul. Bukan sekedar melihat perempuan pezina. Kalau melihatnya saja mungkin enggak begitu parah ya. Apalagi enggak sengaja gitu langsung dipalingkan lagi. Ini malah difitnah. Datang perempuan bunting ngaku-ngaku. Ini anak Jurej, anak Jurej. Bayangkan, ada yang ngaku gitu, Jurej enggak merasa. 1000 kata dia membantah, ada pengakuan dari perempuannya. Gimana? Padahal itu fitnah ya. Dan orang mudah termakan oleh isu, oleh hoax seperti itu. Marah orang-orang ini ahli ibadah tapi mesum. Hancurkanlah tempat ibadahnya. Jurejnya babak belur. Jurej sudah membantah, gimana lagi atau dia ngaku ya walaupun dia tidak bersalah. Sampai dia melahirkan. Setelah dimalahirkan, dipijit perutnya lalu ditanya, "Man abuka, siapa bapakmu?" Si bayi yang masih merah baru borojol, mungkin udelnya juga masih belum dipotong. Dia menjawab, "Bapak saya Abi, inna Abi Ra'in." Bapakku itu seorang pengembala. Ngomong dia. Barulah terbuka rahasia fitnah yang selama ini terpendam, terbongkar. Sehingga yang salah perempuannya. Masanya salah apa tidak? Salah juga. Ya, dia tidak tabayun. Dia lebih percaya kepada pengakuan seorang wanita pezina daripada seorang ahli ibadah. Akhirnya mereka merasa bersalah, minta maaf, dan mereka berjanji, "Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu terbuat dari emas dan perak." "Enggak, saya enggak butuh itu," kata Jurej. Kena tuh doa ibu. Maka kalau tahu ibu itu kurang kontrol dalam ucapan, jangan memancing emosi ibu untuk mendoakan kebodohan. Ya, senangkan ibu, berbuat baiklah kepada ibu mumpung masih ada. Ustaz, ya. Kalau ada doa minta perlindungan dari godaan syaitan, apa ada tidak minta didoakan oleh malaikat? Iya, boleh enggak kita berdoa kepada Allah agar malaikat mendoakan kita gitu? "Ya Allah, beri hidayah kepada para malaikat agar malaikat mendoakan saya," begitu? Enggak perlu. Kita cukup melakukan amalan yang menyebabkan kita didoakan oleh malaikat. Laksanakan 13 amalan yang tadi, itu cukup. Tanpa harus berdoa, otomatis malaikat akan mendoakan kita. Bagaimana hukumnya jika kita berinfak atau sedekah dengan uang hasil pinjaman? Pinjam ya. Pertama, membayar hutang hukumnya wajib, berinfak dan bersedekah hukumnya sunnah. Maka tidak boleh pinjam dulu 100.000 saya mau infak, nggak boleh. Kalau saat itu nggak punya ya sudah. Kita tidak dituntut untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, ya. Berhutang untuk itu tidak boleh. Berhutang itu hanya dibolehkan dalam kondisi darurat. Kalau enggak ada makanan, enggak ada minuman, anak istri kelaparan, boleh pinjam. Tapi kalau pinjam untuk infak enggak boleh, ya. Cukup seadanya. Nanti kalau upah kita punya baru infak. Kalau enggak punya jangan memaksakan pinjam. Didahulukan mana, bayar zakat atau bayar hutang? Bayar hutang. Setelah hutang dibayar, uang yang ada masih sampai pada nisab yang harus dizakati, keluarkan zakat. Dua-duanya. Tapi kalau umpah kita umpah nisab zakat itu sekitar 40 juta umpamanya, umpama nih 40 juta wajib keluar zakat. Tapi kita punya hutang 20 juta. Keluarkan dulu untuk bayar hutang. Sisanya berapa? 20 juta berarti belum sampai nisab zakat, enggak wajib zakat. Jadi zakat itu baru dikeluarkan setelah uang yang kita miliki murni 100% milik kita, di tangan kita. Gak ada lagi hutang. Kalau ada hutang bayarin dulu, setelah bayar hutang semua lunas, ini masih wajib zakat, keluar. Kalau setelah itu berkurang, gak wajib zakat, boleh infak dan sedekah semau kita, ya. Apakah tobat harus selalu dengan sholat? Enggak harus. Maka tidak ada syarat tobat telah melakukan sholat tobat, enggak ada. 7 syarat tobat naswa sering yang kita jelaskan. Apakah tobat nasuha bisa sebatas doa biasa tanpa sholat tobat? Enggak cukup dengan doa, ada 7 syarat. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, bila dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Nyuri barangnya, kembalikan barangnya. Pernah menghina dia, minta maaf kepada dia, ya. Kelima, lakukan sebelum sakaratul maut. Keenam, lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang masih dari timur, masih terbuka. Dan terakhir, ketujuh, wajib ikhlas karena Allah, bukan karena tobat politik. Kalau saya gak tobat sekarang, babak belur, pura-pura tobat. Umat Islam sedang gawat-gawatnya, lalu masuk Islam biar selamat dulu, tapi nanti jihad lagi kalau kondisi memungkinkan. Saya baru tobat dari berjudi, saya berhenti dari judi. Asal saya sumbang sebulan 10 juta, karena penghasilan judi saya 10 juta. Kalau enggak, saya tetap judi. Akhirnya ada orang, okay, saya tunjang kamu 10 juta. Berhenti dia dari judi. Itu bukan tobat, karena bukan karena Allah, tapi karena dunia, ya. Bolehkah mendoakan kebaikan untuk saudara muslim kita dengan mengharapkan kebaikan yang sama untuk kita tetapi dalam hal duniawi? Boleh. Selama hal duniawinya baik, boleh. Ya. Contohnya mendoakan agar dagangan orang lain laku dan laris. Agar dagangan kita pun laris, boleh, ya, boleh. Saya punya teman-teman yang masih main game, musik, dan merokok. Tapi berapa masih awam dalam agama. Saya masih suka ngumpul dengan mereka sambil berdakwah sedikit-sedikit jika ada kesempatan. Hukumnya apa? Masih ngumpul-ngumpul sama mereka. Kalau ngumpulnya sampai berkawan akrab, tidak boleh. Karena walaupun niat kita mendakwahi, lama-lama kita yang terbawa kebiasaan mereka. Boleh bergaul dengan mereka sebatas mendakwahi, ya, tapi setiap ada acara mereka ngumpul, kita ikut. Ya, bagian dari mereka, berarti kita enggak boleh seperti itu. Ad-dinu ala al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya, baik pemahaman ataupun pengamalan. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan. Jadi tidak boleh menjadikan mereka sahabat. As-sahib sahib. Sahabat itu menyeret kita kepada karakter buruk mereka, ya. Kalau berkarakter dengan yang buruk, kita terbawa buruk. Kalau bersahabat dengan yang karakternya baik, kita akan terbawa baik. As-sahib sahib. Bersahabat hanya dengan orang-orang baik. Adapun orang-orang yang buruk, bukan bersahabat, sekedar muamalah sementara sesuai dengan kepentingan kita seketika itu. Muamalahnya jual beli, sebatas jual beli sudah. Di tengah jual belinya kita selipkan dakwah, ya, ya. Bukankah kita wajib dakwah kepada mereka? Iya, dakwah tidak harus sampai bersahabat dekat. Nanti kalau bersahabat dekat, malah kita yang terbawa oleh mereka. Seberapa penting adab seorang murid terhadap gurunya dibanding dengan ilmu yang ingin murid itu dapatkan? Gimana jawabnya, ya? Seberapa penting? Penting adab seorang murid terhadap gurunya dibanding dengan ilmu yang ingin murid itu dapatkan. Dua poin itu tidak harus dibenturkan. Ada kesan kalau mau beradab ke guru enggak dapat ilmu. Kalau harus dapat ilmu tidak bisa beradab ke guru, apa gitu enggak. Ini berbanding lurus. Beradab ke guru termasuk dari bagian usaha untuk memperoleh ilmu. Tempel terus guru itu, akan banyak faedah ilmu yang kita dapatkan dari ucapannya dan dari perbuatannya, ya. Apakah semua doa malaikat dikabulkan atau hanya kondisi tertentu? Pasti dikabulkan. Sudah kita jelaskan, kalau ada ayat dan hadis yang menyatakan malaikat mendoakan, itu pasti dikabulkan. Karena bila tidak dikabulkan, maka penjelasan itu percuma, sia-sia. Ngapain dijelaskan malaikat berdoa, ternyata doanya ditolak? Kan gak ada gunanya. Berarti penjelasan itu sia-sia. Dan kesia-siaan adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Apakah ongkos yang kita lakukan untuk bersilaturahmi bisa dianggap pinjaman yang baik untuk Allah? Iya. Semua pengeluaran yang kita keluarkan untuk ibadah enggak akan sia-sia di mata Allah Azza wa Jalla. Sampai zaman baheula kan enggak ada motor, enggak ada mobil, enggak harus keluar ongkos gitu kan. Saya enggak tahu dulu, apakah dulu ada ojek kuda? Ada taksi delman? Kayaknya enggak ada, ya. Tapi Nabi menjelaskan bahwa kotoran yang dikeluarkan dari binatang yang dipakai di jalan Allah Azza wa Jalla itu akan melahirkan pahala dan menghapus dosa, sampai debu-debu yang diterbangkan oleh kuda yang berjalan atau berlari ketika di jalan Allah itu menghasilkan pahala. Apalagi kalau kita keluar uang untuk ngaji, keluar uang untuk silaturahmi, keluar uang untuk ngelayat orang yang sakit. Semua pengorbanan itu enggak sia-sia di mata Allah. Ada perhitungannya, ya, dan ada balasannya dunia sampai akhirat. Ustaz, apabila ortu sedang sakit? Udah, cuma segitu. Gak ada pertanyaan. Berita juga bukan. Apabila ortu sedang sakit, sudah gak ada titik, gak ada koma, gak ada kelanjutan. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Anaknya, urus tuh orang tuanya, dan sabar dan ikut mendoakan. Bagaimana sikap kita kepada istri bila seorang istri ketika marah selalu menceritakan kembali kesalahan suami yang telah lalu? Ya, nasihati itu berbahaya. Itu bisa apa? Bisa menghapus seluruh pahala kebaikan istri walaupun sebanyak buih di lautan. Satu kesalahan suami menghapuskan memori kebaikan, 1000 kebaikan suami. Suami sudah melakukan beribu-ribu kebaikan. Itu gak ada dampak, gak ada harganya di hadapan istri ketika si suami melakukan satu kesalahan. Lalu diungkit kesalahan-kesalahan lama. Sampai mengatakan selama berumah tangga gak pernah bahagia, gak pernah tenang, selalu menderita. Itu terhapus seluruh kebaikan istri walaupun sebanyak buih di lautan. Nasihati seberapa tidak sayang kepada pahala kebaikan yang dilakukan oleh istri, ya. Kasihan dia, capek gawe, teka pakai barijeng di teke. Apakah termasuk infak apabila kita memberikan kaos tambahan, kaos uang tambahan bagi anak saudara yang akan bersekolah, bagi anak saudara yang akan bersekolah? Pernah saudara kita penghasilnya pas-pasan. Ya, memberikan uang jajan untuk anak saudara-saudara kita, kerabat kita, iya, itu termasuk sedekah. Menyenangkan mereka apa tidak? Menyenangkan, ya. Makanya mereka ingin ketemu kita tiap hari. Terakhir ya, bolehkah saya sebagai penjual memasarkan produk saya? Salah satunya melalui GoFood. Boleh, kalau mekanisme dari transaksi GoFood itu tidak ada unsur penyimpangan ataupun penipuan. Lalu kita promosikan, ya, dibolehkan. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.